Mitra bisnis, pemerintah berencana membatasi kepemilikan lahan sawit untuk satu grup perusahaan atau holding company hanya boleh menguasai maksimal total 100 ribu hektar dengan alasan untuk mencegah terjadinya kartel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai, jika dilakukan, pembatasan itu akan menghambat pengembangan kebun baru yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Ya, memang sebetulnya membatasi kartel tidak selalu harus dengan membatasi luas lahan. Karena ciri kartel itu adalah kalau mereka bersekongkol untuk mencegah pemain baru masuk, ya, pemain baru yang sama. Bisnis yang sama. Kalau selama itu tidak ada, sebetulnya tidak ada kartel. Kalau menurut saya mesti harus dikaji lagi ulang lah. Kita duduk bersama, mari kita kaji bersama-sama. Kita diskusikan, kita hitung berapa kira-kira yang bisa ideal begitu. Karena untuk satu perkebunan skala internasional itu juga perlu satu skala ekonomi yang cukup, ya. Artinya lahannya juga harus cukup. Kalau kurang berarti kan kapasitas produksi juga kurang. Kalau kapasitas produksinya kurang berarti kan tidak menarik bagi investasi gitu. Grup perusahaan ini kan sebetulnya besar kecilnya tinggal berapa anggota grupnya itu kan. Lalu bergerak di bidang apa saja grupnya itu gitu loh. Kalau grupnya itu bergerak di hulu sampai hilir kan boleh. Dan itu kan kalau hulunya juga perlu cukup untuk memenuhi kapasitas hilirnya gitu loh. Bagaimana jika tujuannya adalah mencegah terjadinya kartel, Pak? Yang terjadi sudah berkali-kali kita diduga untuk dan diinvestigasi kan tidak terbukti adanya kartel. Lalu, apakah ada ketakutan, Pak, kalau nantinya peraturan ini akan berlaku surut bagi perusahaan yang sekarang telah memiliki luas kepemilikan lahan di atas 100 ribu hektar? Pasti dong kita ketakutan karena waktu kita membuat business plan dan mengkalkulasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti perbankan yang memberikan fasilitas keuangan, itu kan kita mengkalkulasi dengan kapasitas yang luas. Kalau kemudian diciutkan, itu sudah agak susah mengoreksinya kalau nggak rugi gitu. Kecuali kita mau rugi, tapi kan semuanya pihak tidak mau rugi. Kalau kita punya konsesi misalnya 200 hektar, itu yang kita agunkan di bank itu kan 200 hektar itu. Lalu kalau tiba-tiba harus dikurangi, bagaimana caranya? Kita duduk bersama lah, kita cari cara yang bagus. Apakah nanti dengan cara biar satu grup asal tidak satu perusahaan gitu. Bagaimana caranya mengatur seandainya kita harus menciutkan, ya kan? Supaya bisnis plan-nya itu tidak terganggu. Karena dikait-mengkait semuanya itu. Komitmen dengan pembeli, ya, jangka panjang pasti. Karena ini kan pertanian, komitmen dengan bank. Pokoknya dari bisnis change-nya lah gitu. Value change-nya itu mesti dihitung semua. Mari kita duduk bersama. Demikian Ketua Apindo, Jimanto. Saya Wendy Lim.